لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه أجمعين أما بعد جمع المسلمين مسلمة أخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم الحمد لله diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lanjutkan mempelajari kitab Bulughul Maram oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Asqalani rahimahullah. Pada hadis yang keempat dari bab tayammum, beliau mengatakan wa'ad Ibn Yasir dan dari Ammar Ibn Yasir. Qala beliau mengatakan ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk satu keperluan. Fa'ajinabtu, ternyata tengah-tengah saya sedang menjalankan tugas itu saya junub. Falam ajidil ma'a, dan saya tidak menemukan air. Fatamarrahtu fis-sa'idi kama tamar yani kama tamarraha ad-dabbah. Tatamarrahu ad-dabbah. Akhirnya pun gulung-gulung di tanah. Kayak binatang atas tanah, kayak kucing di gulung-gulung. Summa ataitu an-nabiyya, kemudian saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalika lahu, lalu saya sebutkan kejadian itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama kana fika an taqula kadza, sebenarnya cukup bagi kamu untuk melakukan dengan kedua tanganmu demikian. Sumadaraba biyadayhi al-ardha darbatan wahidah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memukulkan ke tanah sekali pukulan. Tsumma masaha ash-shimala al-yamini. Kemudian beliau mengusapkan tangan yang kiri pada tangan yang kanan. Wa dhahira kaffayhi lahu, dan beliau juga mengusapkan pada punggung, yakni telapak tangannya dan wajahnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim wal lafdhu lahu, dan lafaz ini dalam sahih Muslim. Wa bi riwayatin al-Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari, wa dharaba bi kaffayhi al-ardha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukulkan pada dengan kedua telapak tangannya ke tanah. Wa nafakha fihima, lalu beliau meniup pada kedua tangannya. Wa masaha bihima wajhahu wa kaffayhi, lalu beliau mengusapkan pada wajah dan pada kedua telapak tangannya. Hadis ini para sekalian diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ammar ibn Yasir. Ini Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir ini salah satu sekeluarga dari para sahabat yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Beliau Ammarnya dan bapaknya Yasir dan ibundanya Sumayyah. Dan keluarga ini termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan yakni siksaan keras dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga kedua orang tuanya Ammar meninggal dunia di tengah siksaan orang-orang kafir Quraisy, sehingga dikenal dalam sejarah bahwasanya yakni Yasir dan Sumayyah adalah orang pertama yang mati syahid ini dalam agama Islam, ini dalam agama Islam. Tapi karena tatkala itu kekuatan kaum muslimin di Mekah masih lemah, sama sekali enggak punya kekuatan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam enggak bisa berbuat apa-apa. Tatkala beliau melihat Yasir, yakni istri dan anaknya itu disiksa oleh orang-orang kafir, maka beliau hanya mengatakan, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, karena Allah menjanjikan kalian masuk ke dalam, yakni masuk jadi ke dalam surga. Baik, itu jadi Ammar dan kedua yakni orang tuanya. Pada tenasannya Allah yakum. Suatu hari Ammar ibn Yasir ini diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Biasa kalau satu keperluan itu berarti keluar kota Madinah. Begitu keluar kota di zaman itu kan langsung ini bukit-bukit cadas dan padang pasir. Ternyata kota Allah junub berarti mimpi. Ini junub karena enggak mungkin bawa istri. Ini beliau itu berarti mimpi basah terus junub. Cari-cari air enggak ketemu, enggak nemu air. Akhirnya beliau mikir-mikir piye gimana. Yang beliau tahu kalau mau sholat terus enggak punya wudu hadas kecil maksudnya, maka dan enggak ada air, maka apa? Tayamum. Itu beliau tahu bahwasanya kalau hadas kecil kemudian enggak punya apa? Enggak punya air dan mau wudu enggak ada air, maka tayamum. Dan Ammar tahu yang namanya tayamum itu ya hanya wajah dan tangan dengan perincian yang nanti kita akan bahas. Tapi ke junub seharusnya mandi hadas besar, piye carane? Ini bagaimana caranya? Kisah lengkap dalam hadis ini, yang diutus untuk keperluan ini adalah Umar bin Khattab dan Ammar berdua. Tapi dalam riwayat ini hanya Ammar yang menceritakan dirinya. Tapi kalau kita runut dengan kisah yang lain, maka kejadian ini yang berangkat adalah Ammar sama Umar, Ammar bin Yasir dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Dan qadarullah ini podo-podo junub, ini mimpi basah bareng, mimpi basah untuk janjian. Ini subuh-subuh nunggu keduanya ini ngomong, aku mau mandi junub tapi kok enggak ada air. Lah aku ya podo, ini mau mandi junub enggak ada air. Akhirnya keduanya mikir-mikir, berijtihad dengan ilmu yang mereka miliki, dengan ilmu yang mereka miliki. Keduanya tahu kalau tayamum itu pengganti wudu, tapi kan belum pernah ada kejadian tentang mandi besar junub itu boleh enggak dipakai untuk tayamum. Akhirnya keduanya berbeda ijtihad. Ini Ammar mengatakan, lah kalau wudu itu diganti tayamum, mandi pun berarti yang gitu diganti sama debu mandi ini. Nabi, yuk tak gulung-gulung. Akhirnya Ammar itu gulung-gulung nih, ini apa itu di tanah. Kucing no. Ini kucing kan barengan-barengan itu gulung-gulung biasanya. Ini gulung-gulung ya kucing no. Lah kok gitu sih? Ya kalau memang gak ada air untuk tayamum kan gantinya wudu. Nah ini kita itu junub, seharusnya mandi, gak ada air. Karena gak ada air, ya wes, gak sholat. Aku gak sholat, nanti kalau ketemu air tak kodok. Ya sekarang kesampaian. Akhirnya Ammar gulung-gulung terus sholat. Umar terus gak sholat. Umar gak sholat. Ya enggak, ini ya enggak saling mencela, yang saling mau beda ijtihad. Dalam kondisi semacam itu keduanya beda ijtihad. Akhirnya pulang sampai di rumah Rasulullah sallallahu, sampai di kota Madinah, keduanya bertanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu mengatakan, "Ya, sebenarnya enggak usah kayak gitu. Cukup kali ini tuh tayamum." Gini loh, tak ajari tanyanya tayamum, tak ajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayatnya Ammar ini, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari, maka beliau memukulkan tanah sekali tepukan itu ke tanah, tangan ke tanah. Terus dikibas-kibasnya gini, dalam sebagian riwayat yang lain apa? Ditiup. Dan sebagian riwayat yang lain itu ditiup. Ditiup. Kemudian digunakan untuk mengusap wajah satu kali, dan dalam riwayat ini digunakan untuk mengusap dhahrul kaf, yakni sebelah punggung apa, telapak tangan. Wallah ta'ala. Hadis ini para ikhwatin azani Allah wa iyyakum menunjukkan pertama bahwa tayamum itu sebagaimana bisa menggantikan wudu, maka dia juga menggantikan apa? Tayamum. Menggantikan tayamum. Menggantikan mandi, mandi besar, mandi junub. Jadi tayamum itu pengganti wudu, pengganti apa? Yani mandi, pengganti wudu, pengganti mandi. Tapi ada satu yang harus difahami. Kapan tayamum itu mengganti wudu? Kapan tayamum itu pengganti mandi? Tayamum itu pengganti wudu pertama jika tidak ada air. Hukman au haqiqatan. Jika tidak ada air, haqiqatan au hukma. Jika tidak ada air, haqiqatan itu ya memang gonok banyu, cari-cari air gak ketemu. Yang kedua, ada airnya tapi gak bisa ngambil. Ada airnya tapi gak bisa ngambil. Apa contohnya? Ya pas listrik mati itu loh. Pas listrik mati, ini tanggon habis, ini tonggo-tonggo juga habis, mana? Ada air, gak jauh dari tempat kita, ya di dalam rumah kita sendiri, di dalam bor-boran. Tapi kan listriknya mati. Ini itu dianggap enggak ada air. Kalau kondisi pada zaman dahulu yang diceritakan oleh para ulama, itu cari air. Orang itu mau wudu cari air. Kemudian tahu kalau di depan sana 100 meter, enggak 100 kilo, 100 meter itu ada apa itu air di jublangan ngono tengah padang pasir. Yuk ke sana, sana ada air. Begitu ke sana, ono macan jagongan. Macanku sedang di situ. Mau mendekat, ya taruhannya nyawa. Ditunggu, kerasan mon macan itu. Ini. Dalam kondisi itu, ya wis, anggap nggak ada air. Itu namanya tidak ada air secara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehnya tayamum apabila tidak bisa make air secara total. Ingat teman saya, tidak bisa pakai air secara total. Maksud secara total itu, jadi dalam arti air dingin nggak bisa, air anget nggak bisa. Kalau penyakitnya itu nggak boleh kesentuh air dingin, tapi kalau air anget bisa, maka harus ngangetkan. Ini ada alat untuk ngangetkan. Ini di rumah, di tengah hutan bicara nih. Air anget nggak bisa, air dingin bisa. Yuk masukkan kulkas freezer. Jadi untuk menjadi air dingin. Baik. Badan juga begitu. Kalau yang boleh membolehkan wudu itu adalah kalau semua anggota wudu nggak bisa dipakai untuk menyentuh air. Anggota wudu atau secara umum dari anggota wudu itu gak boleh dipakai ketemu nyentuh air. Tapi kalau kondisinya itu secara umum boleh sentuh air, tapi ada sedikit dari anggota wudu yang gak boleh kesentuh air, maka tetap wudu. Gimana kabarnya? Luka orang itu kena opo lah, kebacok atau opo tangan di sini tuh luka, diperban sama dokter, nggak boleh kena air sampai sembuh. Wajah boleh, tangan kanan boleh, bagian di sini sampai sini apa boleh, kaki boleh, jangan tayamum. Dalam kondisi semacam itu tetap wudu, hanya bagian yang nggak boleh kena air tadi cukup diusap. Ini cukup untuk diusap. Wallahu a'lam. Begitu juga dengan mandi. Mandi yang memperbolehkan orang untuk tayamum itu ya nggak ada air. Nggak ada air, hakikatan au hukma. atau memang sekujur badannya itu enggak bisa pakai air. Ya kayak demam, kayak apa ya, memang enggak bisa mandi. Adapun kalau secara umum bisa. Tapi ada satu sedikit dari anggota badan yang enggak boleh kena air, maka tetap mandi, yang itu cuma di usap. Contoh kepalanya itu apa? Luka. Sama dokter ini dikasih perban di sini. Sama dokternya, "Pak, sebelum sembuh, sebelum buka perbannya, kami buka, jangan keramas, Pak ya." Oh, nggih. Ternyata junub. Ternyata junub. Apa yang dilakukan? Tetap mandi. Kepalanya, ya enggak usah disiram. Kepalanya itu jadi yang masih bisa disiram, disiram. Yang bagian atas ini yang terkena luka tadi cukup apa? Diusap. Cukup diusap. Jadi itu. Jadi intinya bahwasanya tayamum itu pengganti wudu, pengganti mandi, pengganti wudu, pengganti mandi. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita tentang tata cara tayamum. Tentang tata cara tayamum. Ingat ya, hadis yang membicarakan tentang tata cara tayamum itu beberapa hadis. Hadis ini salah satu darinya. Kita bahas tentang tata cara tayamum yang ada dalam hadis ini. Pertemuan berikutnya, insya Allah kita bahas tata cara tayamum yang ada dalam hadis yang lainnya. Yang ada dalam hadis ini, Rasulullah SAW itu mengajarkan tayamum kepada Ammar bin Yasir itu sekali pukulan, sekali tepukan kok pukulan. Kedua tangan itu ditepukkan, diletakkan di tanah. Sekali tepukan. Sekali tepukan ini untuk wajah, untuk tangan. Sekali tepukan ini untuk wajah, untuk tangan. Ingat, saya pertegas lagi, yang terdapat dalam hadis Bukhari Muslim ini. Sebelum antum protes, enggak, turun protes. No, Ustaz, jadi ini kiai itu dua kali tepukan. Makanya anak bilang dari awal, ada beberapa hadis yang membicarakan tentang tata cara tayamum. Ada beberapa hadis yang membicarakan tentang tata cara tayamum, dan beberapa hadis itu beda-beda. Jadi yang membicarakan tentang tata cara tayamum, kita bahas dulu hadis yang ada di hadapan kita saat ini. Rasulullah dalam hadis ini tadi mengajarkan bahwa tayamum itu dipukulkan sekali pukulan ke tanah. Lah, agar tangan itu enggak kelihatan bemblok karo tanah, diusap meneng wajah kayak budeng. Ini itu dipertipis. Dipertipis itu bisa dikibas-kibaskan begini atau bisa ditiup. Ini bisa ditiup. Karena intinya itu enggak kayak orang mau belepotan tangan itu, bukan. Jadi ada bekas-bekas debu di tangan itu masih ada. Itu kemudian diusapkan pada wajah sekali usapan. Apa batas wajah? Ya kayak yang dahulu pernah kita bahas pada waktu hukum mandi atau hukum berwudu. Wajah itu kan batasannya dari tempat tumbuh rambut, ya ini normal, sampai bawah dagu normal. Kemudian dari ininya kuping, nah ininya kuping ngopo. Ini loh, bukan ini ya. Ini loh. Oh, sini. Pokoknya inilah, ininya kuping sampai sininya kuping dan alhanak, ini rahang, tulang rahang ini masuk bagian wajah. Itu diusap sekali tadi. Gitu ya, sekali rata. Itu wajah. Langsung dilanjutkan ke telapak tangan. Dalam hadis ini, tata caranya itu langsung dilanjutkan ke telapak tangan. Jadi sekali tangan yang kiri ngusap yang punggung kanan, dilanjutkan tangan yang kanan ngusap punggung yang kiri. Yang dalam yang ini gimana? Yo, enggak usah, mungkin kena debu ket awal. Ini. Jadi yang kiri ngusap bagian punggungnya yang kanan, ngusap bagian punggung yang kiri. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada ini hadis ini. Berarti kalau begitu pada jam sekalian, kesimpulannya salah satu tata cara tayamum. Salah satu tata cara tayamum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan hadis ini pasti dalam Sahih Bukhari Muslim, maka pukulan sekali tepukan diusapkan sekali ke wajah, langsung ke tangan, dan tangan itu batasnya sampai pergelangan tangan, sampai sini ini sampai pergelangan tangan. Baik. Apakah ada cara yang lain? Itu yang akan kita bahas pertemuan depan. Karena dalam masalah ini itu ada dua masalah besar dalam masalah fikih. Tepukan tayamum itu berapa kali? Sekali apa dua kali? Terus tatkala ngusap tangan itu sampai mana? Sampai pergelangan, sampai siku, atau sampai ketiak? Atau sampai ketiak. Lah, tapi masalah semacam ini tuh enteng banget. Kenapa enteng? Karena tayamum itu sering terjadi. Dan ibadah itu kalau sering terjadi, terus ada beberapa riwayat yang beda-beda, itu gampang bahas sih. Wong sering terjadi aja kok. Kalau semua dalilnya sahih, berarti memang cara nih apa? Macam-macam, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Ya kaya doa iftitah kan belum? Doa iftitah, Rasulullah doa iftitah itu berapa kali? Ya sering kali. Mungkin sedino, mungkin limo. Sehari aja nyanyi lima kali. Sering kali. Maka kadang-kadang ditemukan ada riwayat Allahumma ba'id bayini, ada riwayat wajah tu wajahiyya, ada subhanakallahumma, ada la ilaha illa anta, ada ini, ada itu. Wis gak usah ribut. Ya berarti ini pernah, itu pernah, ini pernah, itu pernah. Gitu aja selesai urusan. Jadi jenengan apal kabeh itu yang paling bagus. Kadang-kadang baca ini, kadang-kadang ini baca itu. Apal siji yo bagus, tapi kurang bagus. Apal siji yo bagus. Yo situ yang dibaca, tapi enggak usah mempermasalahkan saudara-saudara kita yang lainnya karena juga sama-sama pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dalilnya sahih dan itu dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari sekali. Tayamum juga begitu. Lah, yang kita pelajari sekarang adalah tata cara tayamum yang sekarang. Adakah cara tayamum yang lain? Itu pembahasannya pada hadis berikutnya. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita para jamaah sekalian. Ini para jamaah ini sekalian, bahwa orang itu dalam kondisi tidak tahu hukum, maka boleh bagi dia untuk berijtihad apabila tidak memungkinkan untuk bertanya kepada para ulama. Zaman itu Ammar bin Yasir dan Umar bin Khattab bingung, iki piye? Ini bagaimana? Ini Ammar mengatakan, "Yo wis aku tak gulung-gulung." Yang satu, "Nah, aku enggak sholat." Akhirnya keduanya beda ijtihad. Tapi ini bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menelaah dalil, minimalnya pernah taklim. Ini keterangan ustaz biar pas ngono kayak ngene. Kira-kira ngene paling bagus. Kira-kira kan hanya untuk mengamalkan diri sendiri, enggak apa-apa. Yang masalah itu kan untuk berfatwa, itu enggak boleh kira-kira. Tapi kalau hanya untuk mengamalkan, kadang-kadang kan jenengan dalam salat pun harus kira-kira. Ini pas salat, tengah-tengah salat sendirian. Tengah-tengah salat ini sendirian. Kemudian ragu-ragu. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 2, kira-kira dua. Barngono mari memastikan dua ikinggo sujud sahwi ini setelah salam apa belum. Ngono salat kalau mikir ngono. Salat itu kalau mikir. Ini nginget-inget taklim iki. Wingi itu pas taklim lho. Engko pelajarane piye? Wis sadurunge salam aja lah sebelum salam. Ya wis gitu untuk amal sendiri aja kok. Tapi jangan fatwakan. Ini jangan coba-coba berfatwa untuk mengamalkan sendiri, jadi untuk beramal sendiri. Dan itu yang dilakukan oleh Ammar, itu yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu yani anhuma. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita ya, Huwan, sejak zaman Rasulullah itu ijtihad sudah ada di kalangan para sahabat, bahkan yani ulama di zaman Rasulullah itu sudah ada. Ulama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada padahal Rasulullah masih hidup. Jadi padahal beliau sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup. Hadis Sahih Bukhari yang dikenal dengan Haditsul Asif, hadis tentang karyawan pegawai gitu ya. Jadi ada orang punya anak laki-laki. Itu dia itu orang merdeka, anak laki-laki itu. Dia kerja di tempat orang lain. Zina karo bose sing wedok. Berzina karo bose yang perempuan. Terus ketangkep atau gimana saya lupa riwayatnya. Kemudian ya kalau semacam ini maka mereka jadi ada yang berfatwa begini, ada berfatwa semacam itu. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, akhirnya kami tanya kepada ahlul ilm. Kata ahlul ilm itu, jadi istrinya bapak ini itu dirajam. Lah anakku itu di apa? Anakku itu dicampur 100 kali terus diasingkan selama setahun. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan yang benar adalah jawaban yang terakhir tersebut, menunjukkan bahwa di zaman itu sudah ada ijtihad, sudah ada ulama. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya barakallahu anzani Allah yakum. Kalau ada masalah-masalah yang meragukan dalam agama, segera dikonsultasikan, dimurojaahkan kepada orang-orang yang memang mampu untuk membahas masalah itu. Begitu Ammar bin Yasir, begitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi keduanya bingung menghadapi masalah tadi, sepulang ke kota Madinah langsung menanyakan hal itu jadi kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Dan itu kewajiban orang yang tidak tahu untuk bertanya. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikr jika memang kalian itu tidak mengetahui. Itu kewajiban orang yang tidak tahu. Sebagaimana kewajiban orang yang tahu, orang yang dianggap tahu, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau dia itu tahu dengan pasti, ngerti pasti dalilnya, ngerti keterangan para ulama-nya, ngerti hukumnya, maka wajib bagi dia untuk menjelaskan. Kalau enggak mau menjelaskan, maka dia dosa masuk dalam menutup-nutupi ilmu. Tapi kalau kemudian dia itu enggak ngerti, dianggap ngerti oleh orang, tapi padahal gak ngerti, arep ngomong Allah alam iku isin ini malu ngawur terus ini ngawur. Hati-hati, ini orang itu pengkhianat. Ini berkata atas nama Allah tanpa ilmu itu sesuatu yang amat sangat berbahaya. Ini amat sangat berbahaya. Nek bener iku ketepaan kan tapi ilmu nek bener itu lo dosa. Ini bener itu dosa apa mana salah? Kalau benar itu bukan karena ilmu, ketepaan, kebetulan. Kalau salah ya tambah parah. Dan salah itu yang fatal. Kenapa? Karena kalau salah kata Rasulullah SAW, man istuftiya bi futiya bi ghairi ilmin fa ismuhu ala man aftah. Barang siapa yang dimintai fatwa lalu dia berfatwa tanpa ilmu, maka dosa fatwa itu dia tanggung. Jadi dia tanggung. Dalam arti Jadi kalau orang yang bertanya tadi kemudian mengamalkan ternyata salah, maka dia berdosa. Dosa itu ditanggung oleh yang berfatwa. Maka semacam itu. Jadi masing-masing melihat kapasitas diri masing-masing. Yang enggak tahu, ya cari yang orang yang dianggap tahu. Tapi ingat, termasuk di antara kejujuran bertanya itu adalah bertanya kepada orang yang dianggap paling tahu, bukan dianggap kira-kira jawabannya cocok karo keinginan. Dan itu zaman sekarang banyak. Jadi arep masalah ini kita takon karo sapa ya, takon Ustaz A kira-kira enggak boleh. Enggak usah. Takon sama Ustaz B kira-kira jawaban juga enggak boleh. Oh jangan. Ah, biasa Ustaz C itu gampangan masalah gini itu. Tanya sama Ustaz C. Ini kemudian dia datang ke Ustaz C, maka yang bertanya itu pengkhianat. Pengkhianat agama. Jawaban dia itu bukan legalisasi hukum syar'i. Kenapa? Yani bisa jadi semacam itu. Syekh Sulaiman Ruhaini itu pernah cerita model-model orang semacam ini. Ada seorang pemuda dari Riyadh. Itu dia itu ke kota Madinah. Dia itu kemudian datang. Jadi bertemu dengan Syekh Sulaiman Ruhaili, salah satu ulama kota Madinah. Dia kemudian ngobrol-ngobrol, ditanya, kamu dari mana mas? Dari Riyadh. Kesini untuk apa? Kesini untuk bertanya kepada fulan, masalah apa? Masalah hukum seputar terorisme. Ingin ngono. Lah, kamu di Riyadh, kamu kenal Syekh Saleh Fauzan? Kenal dong, sak kampung karo aku. Satu kampung, rumahnya itu satu kampung sama saya. Kenapa enggak tanya beliau? Jelas selepuhusan kalau tak tanya masalah jawabannya mesti enggak boleh. Gitu. Nah, kamu yakni kenal sama Syekh Saleh Ali Syekh, mufti yang sekarang. Yakni Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, mufti yang sekarang. Kenal. Jadi juga rumahnya enggak terlalu jauh dari tempat saya. Kenapa enggak tanya beliau? Jawabannya jelas juga, pasti enggak boleh. Ini mesti enggak boleh. Kamu ke kota Madinah, kenapa enggak kamu datangi Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad? Ya pasti enggak boleh juga. Pasti enggak boleh juga. Lah kamu datang itu kenapa? Ya karena jawabannya mesti boleh. Jadi dan memang boleh jawabannya. Model-model orang semacam itu rawan. Karena menjadikan fatwa itu hanya untuk benteng diri. Benteng ono sing nakoni mungkin jawabannya poin aku istanya kok fatwanya boleh. Padahal dia bukan bertanya, dia cari-cari sesuai dengan keinginannya. Wis gitu pertanyaannya pelintir-pelintir misalnya. Jadi ini dibutuhkan. Jadi kedua-duanya para ikhwah itu yakni pada porsi yang tepat, porsi ini dan porsi itu. Wallahu a'lam, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam wa baraka nabiyyi Muhammad.